Halaqah yang ke-47, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jaddi wal khaif illa al-mukrah. Kemudian beliau mengatakan wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jaddi wal khaif illa al-mukrah. Setelah beliau rahimahullah menyelesaikan 10 perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, beliau mengatakan tidak ada bedanya di dalam pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini antara orang yang bercanda dan orang yang sungguh-sungguh. Sebagaimana sudah kita sebutkan ketika kita membahas tentang orang yang mengejek agama Allah, mengejek ayat-ayat Allah SWT, apakah dia mengejek dengan maksud bercanda, bersenda gurau, atau dia bersungguh-sungguh di dalam ejekannya. Sama saja apakah dia mengejek dalam keadaan bercanda atau tidak. Semuanya membatalkan keislaman. Di dalam surat At-Taubah, ketika Allah menceritakan tentang kisah orang-orang munafik. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika orang-orang atau sebagian manusia di zaman Rasulullah SAW mengejek Allah, mengejek Rasulnya, mengejek ayat-ayatnya, ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kalian melakukan demikian? Mereka mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau. Kami hanya bermain-main. Artinya kami mengucapkan ucapan ini, ejekan ini, bukan karena kesungguhan, tetapi karena hanya bermain. Maka Allah berkata kepada Rasulnya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian mengejek? Janganlah kalian minta udzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Dihukumi oleh Allah SWT bahwasanya mereka adalah orang yang kafir karena mengejek Allah, mengejek ayatnya, mengejek Rasulnya. Meskipun mereka beralasan ini adalah sesuatu yang permainan, sesuatu permainan atau senda gurau, tetapi Allah menghukumi mereka sebagai orang yang kafir. Menunjukkan kepada kita, orang yang mengejek agama Allah, mengejek ayat-ayat Allah SWT, baik dia bersenda gurau atau sungguh-sungguh, maka keduanya mengeluarkan dia dari agama Islam. Wala wal khaif, demikian pula, sama apakah dia dalam keadaan takut atau tidak. Illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa. Apabila dia dalam keadaan terpaksa, apabila tidak mengucapkan ucapan yang kufur, atau melakukan amalan yang kufur, maka dia akan dibunuh, akan disiksa dengan siksaan yang berat. Apabila dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan terpaksa, maka boleh dia mengucapkan ucapan yang kufur, tetapi disyaratkan hatinya harus dalam keadaan tenang dengan keimanan. Lisan boleh mengucapkan, tetapi hati tidak ada yang memaksa. Hati dia harus dalam keadaan mutmain, dalam keadaan tenang dengan keimanan, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan ayat-ayatnya. Orang kafir boleh memaksa dia dengan lisannya, dengan perilakunya, dengan amalannya, tetapi mereka tidak bisa memaksa hatinya. Tidak ada yang mengetahui hatinya kecuali Allah SWT. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.